Mata saat pagi menyapa, oh dunia menyambutku dengan langit cerah. Nyalakan radio, temani ku cari info. Ini musim yang keren untuk menghitamkan kulit. Oh, sunset menanti, sunrise menunggumu. Yuk liburan, yuk liburan, yuk liburan, yuk. Yuk ke pantai, yuk ke pantai, yuk ke pantai, yuk. Ternyata pacaran tak membuat kamu bahagia, jadi lebih baik ke pantai aja. Hidup terlalu singkat, mari kawan kita sedikit nekat. Tinggalkan pacarmu, lupa.